menjadi satu. Ini makna secara bahasa Arab. Adapun menurut istilah syar'i, ifradullahi ta'ala bima yukhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam perkara sifat rububiyahnya, uluhiyahnya, atau dalam hal al-asma was-sifat. Berarti dakwah tauhid, kita ulangi, dia merupakan dakwah yang mengajak manusia kepada persatuan dalam hal akidah, bukan sebagaimana yang difitnahkan pada para dai tauhid, yaitu kebanyakan orang menganggap bahwa dakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada perpecahan. Mengajak orang untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sasaran dalam ibadah, ini mengajak kepada persatuan atau perpecahan? Persatuan. Mengajak orang sebaliknya, mengajak orang untuk memiliki sekian banyak sesembahan. Ada yang mengajak kepada matahari, ada yang mengajak kepada bulan, ada yang mengajak untuk mengibadahi api, ada yang mengajak untuk mengibadahi nabi, ada yang mengibadahi para wali, ada yang mengibadahi kuburan, ada yang mengibadahi para syaitan, para jin. Ini mengajak kepada perpecahan atau persatuan? Perpecahan. Secara zahir saja dalam keyakinan manusia itu berpecah belah, apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Kalau dalam perkara yang prinsip saja berpecah belah, apalagi dalam perkara yang bukan prinsip. Makanya konsepnya, kalau kita mau mengajak umat kepada persatuan yang hakiki, yang pertama kali harus kita serukan kepada manusia itu adalah mengajak manusia kepada tauhid, membersihkan akidah mereka dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, membersihkan amalan-amalan mereka dari berbagai macam amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menciptakan persatuan semu, mengumpulkan manusia sekian banyak dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada pada mereka. Ada yang percaya jima, ada yang percaya kurofa, ada yang mengingkari adab kubur, ada yang hobi mencela pemimpin, ada yang hobi memberontak, ada yang hobi demo, ada yang hobi maling. Sekian banyak hobi yang buruk. Kira-kira bisa enggak mempersatukan umat? Kumpul dulu dalam rangka menjalankan satu misi, katanya membela Al-Quran. Tetapi mempersatukan sekian banyak firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam, dan caranya pun bukan cara Islam, dengan cara demo, turun ke jalan-jalan menghalangi orang untuk melakukan aktivitas melalui jalan umum. Kira-kira bisa menyatukan enggak? Tidak bisa. Karena cara atau metodologinya sudah salah dalam mempersatukan umat. Sudah kita bahas cara mempersatukan umat, yaitu mengajak mereka untuk wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini konsepnya. Ini cara. Dalam mempersatukan umat adalah mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk antipati dari syirik dan musyriki. Kalau gerakan demo tidak, yang penting masa besar dulu. Bahkan gerakan membela Al-Quran juga kadang diikuti oleh orang-orang kufar. Ya, sebagaimana kita saksikan dalam demo yang mengatasnamakan membela Al-Quran, orang Konghucu pun ikut, orang Nasrani pun ikut. Karena apa? Semangat persatuan semu tadi. Bahkan kufar pun dikumpulkan loh. Katanya persatuan umat Islam, tapi kufar pun ikut. Ya, ya demikian, ini adalah langkah-langkah mempersatukan yang tidak mungkin bisa secara hakiki. Itu cuma persatuan sementara. Beda kalau persatuannya mengikuti konsepnya Rasulullah dan caranya Rasulullah. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kata Allah terhadap nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, yang dahulunya padahal kalian itu berpecah belah. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Kemudian kalian dengan nikmat tersebut Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian sebagai orang yang bersatu padu. Nikmat apa? Nikmat tauhid. Menjalankan ukhuwah di atas prinsip La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cuma ini yang bisa mempersatukan umat. Prinsip mempersatukan umat dengan cara gaduh-gaduh enggak bisa. Ada ahlul bid'ahnya, ada ahlul kufurnya, ada munafiknya, ada politikusnya, ada artis-artisnya, enggak bisa. Itu semua cuma persatuan cinta monyet sementara. Persatuan di awalnya, nanti di akhirnya kembali saling cakar-cakaran. Kenapa? Karena hatinya dari awal tidak bersatu. Persatuan itu bisa dimulai pertama dari hati. Ketika hati itu disatu padukan di atas tauhid dan disatukan di atas keyakinan kebenaran tentang sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru zahirnya akan bisa bersatu. Mengikuti sunnah baru semuanya zahir dan batin akan bisa bersatu. Tapi kalau menyelisih sunnah justru sebaliknya. Apa kata Allah? Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ingat, Allah sudah memperingatkan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jangan kalian mengikuti as-subul. Apa makna subul kata para ulama dalam ayat ini? Kata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, makna as-subul dalam ayat ini adalah al-bid'ah. Segala macam jalan-jalan bid'ah dalam beragama. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan bid'ah dalam beragama. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan bid'ah itu akan menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah. Ya, cara bid'ah enggak bisa menyatukan umat walaupun mengatasnamakan Al-Qur'an. Membela Al-Qur'an tapi dengan cara turun-turun ke jalan-jalan itu bukan cara yang syar'i. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa di antara hak jalan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan dari bahaya suka nongkrong di jalan-jalan, suka nongkrong di pinggir jalan, iyyakum wal julus bituruqat. Hati-hati kalian dari nongkrong-nongkrong di jalan, di pinggir jalan. Kemudian ada sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah bagaimana? Kalau kami mau enggak mau harus juga, mungkin ada aktivitas yang enggak bisa kami tinggalkan kecuali ke jalan. Apa kata Rasulullah? Berikanlah hak jalan. Apa di antara hak jalan? Kaful adza. Ya, apa itu kaful adza? Menahan dari mengganggu orang lain. Ma'ruf yang namanya demo itu mengganggu orang lain. Harusnya bisa jalan ke situ ditutup. Ngapa? Ada demo 212. Jadi diputar lebih jauh lagi. Ganggu orang enggak? Ganggu. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perempuan itu hukum asalnya kalau tidak ada hajat yang syar'i, wa buyutukunna khairul lahunna. Rumah-rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Tapi kalau demo, perempuan diajak ke jalan-jalan. Hajat enggak demo? Bukan hajat. Perempuan itu tugasnya masak di rumah, melayani suami, berdandan yang cantik. Itu tugasnya. Bukan teriak-teriak, bertakbir di pinggir jalan. Suara perempuan itu hukum asalnya aurat. Apalagi demonya campur baur perempuan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Ustaz enggak senggol-senggolan. Iya, enggak senggol-senggolan. Tapi pandang-pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wa dukhul 'ala nisa." Hati-hati kalian dari bercampur baur antara pria dan wanita. Namanya demo, apalagi katanya sampai bisa mengumpulkan berapa? 7 juta orang atau lebih berkumpul di Monas. Ya, cara yang demikian ini tidak pernah bisa menyatukan umat walaupun diulang-ulang. Ya, tapi Ustaz demonya enggak anarkis loh. Demo itu dalam bukan karena anarkisnya. Mau istilah al-mudaharah as-silmiyah, demo damai, demo enggak berkelahi, atau demo ekstrim, dilarang bukan karena ekstrim atau tidak ekstrim, damai atau tidak damai, tidak. Tapi demo dalam Islam itu tidak ada, apalagi demo mengatasnamakan agama. Demo tidak mengatasnamakan agama saja disalahkan di dalam Islam karena bentuk pelecehan terhadap pemimpin, apalagi demo yang mengatasnamakan agama. Berarti demonya berpahala. Ini bid'ah. Lebih parah daripada demo mahasiswa yang minta diturunkan BBM. Lebih parah daripada demo para mahasiswa yang minta digantikan rektor universitasnya. Lebih parah daripada demo-demo yang suka bakar ban di jalan-jalan. Karena mereka bakar-bakar ban di jalan-jalan mengatasnamakan dunia. Minta naik gaji para guru-guru honorer. Karena apa? Dunia. Ya enggak? Minta diturunkan BBM. Masih mending mereka. Mereka demo atas nama dunia, enggak bawa-bawa nama Allah dan Rasulnya. Walaupun salah. Ini apalagi demo atas nama Allah dan Rasulnya. Itu lebih parah. Demo berpahala. Itu bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah telah mengajarkan bagaimana cara membela Al-Qur'an. Ini dari Sabang sampai mana? Dari ujung provinsi yang paling timur sampai provinsi yang paling barat siap berangkat menuju Jakarta, katanya dalam rangka membela Al-Qur'an, mengeluarkan sekian banyak dana, katanya miliaran. Iya. Tapi datang ke majelis ilmu yang jaraknya 1 kilo sulit. Diajak belajar tauhid, nanti kami sudah membuat konsep khilafah Islamiyah. Bagaimana konsep katanya Pancasila harus diganti dengan konsep hukum Allah dan Rasul. Siapa yang gak mau dari kalangan orang yang beriman untuk tegaknya hukum Allah dan Rasulnya di negeri kita? Orang yang paling pingin untuk tegaknya hukum Allah dan Rasulnya di negara kita adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Tapi yang jadi masalahnya, sekarang itu kita diharuskan oleh Allah dan Rasulnya dalam menegakkan hukum Allah dan Rasulnya untuk mengikuti cara Allah. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkan bagaimana cara menegakkan pemerintahan yang Islami. Apa contoh Nabi? Pernah enggak Nabi demo di kota Mekah? Turun Abu Jahal, turun Abu Lahab, bakar ban. Ini demo damai dipimpin oleh Rasulullah dengan wakilnya Abu Bakar, dengan bagian pendanaannya Umar, Utsman, Ali, enggak. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan pemimpin atau pemerintahan yang Islami adalah dengan cara dakwatut tauhid. Mengajak manusia untuk paham terhadap kalimat la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mempraktekkan kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tegaklah Islam sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah Islam. Ya. Nah, jadi dakwah tauhid adalah dakwah yang menyatukan, dan persatuan itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dibangun di atas tauhid. Kita lanjutkan. Kajian kita terhadap kitab tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, kitab tauhid wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa tujuannya? Illa liya'budun, kecuali agar mereka semua beribadah kepada-Ku. Dan makna liya'budun, sebagaimana sering kita nukilkan keterangan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, makna liya'budun dalam ayat ini apa? Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya mereka semua mentauhidkan Allah. Ini tujuan diadakannya antum-antum semuanya di muka bumi. Ini tujuan Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dan jin. Ilahnya, alasannya atau sebabnya, meninggalkan kita adalah dalam rangka menjalankan hikmah yang sangat besar, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menegakkan tauhid. Berarti ingat, beribadah kepada Allah atau mentauhidkan Allah harus menjadi tujuan utama kita dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan dunia yang dijadikan tujuan utama hidup. Dunia itu cuma boleh kita jadikan sebagai apa? Wasilah, perantara, bukan menjadi tujuan hidup. Apa cirinya orang kalau menjadikan ibadah atau tauhid sebagai tujuan hidup? Cirinya adalah segala macam perkara dunia yang akan menghalangi dia dari beribadah kepada Allah akan disingkirkan. Yang dia ambil dari perkara dunia adalah perkara-perkara yang kira-kira akan membantu dia untuk taat kepada Allah, untuk mau menjalankan tauhidullah. Tapi sebaliknya, ciri orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, dia rela untuk meninggalkan ibadah kepada Allah atau mentauhidkan Allah disebabkan karena kesibukan dunia. Jadi manusia itu jangan terlalu tulul amal. Apa itu tulul amal? Terlalu panjang angan-angan. Saya tahun depan harus punya 2 toko. Tahun selanjutnya harus 4 toko. Tahun selanjutnya harus target bisa 10 toko. 10 tahun ke depan, target saya menjadi seorang muslim yang miliarder. Loh, sekarang siapa yang menjamin kamu besok pagi hidup? Siapa yang menjamin bahwasanya malakul maut itu akan mendatangi engkau ketika rambut engkau sudah memutih? Siapa yang menjamin malakul maut itu akan mendatangi engkau kalau engkau sudah menjadi miliarder? Jangan-jangan setelah engkau memiliki angan-angan yang tinggi, setelah engkau membuat rencana-rencana hebat, setelah engkau bukukan, bukunya engkau simpan, kemudian engkau bawa tidur, ternyata engkau bangun, yang membangunkan bukan manusia, langsung malaikat manrobu. Tiba-tiba antum sudah berada di liang lahat. Ya enggak, banyak orang tidur tiba-tiba enggak bangun lagi. Hah? Pernah dengar enggak orang berita orang katanya tidur ternyata enggak bangun lagi? Malamnya habis poya-poya, ketawa ketiwi, minum minuman keras oplosan. Dikira temennya tidurnya lelap saking hebatnya minum terlalu banyak. Ternyata sudah out dia. Ya? Jadi manusia itu jangan terlalu panjang angan-angan. Makanya kita dibimbing dalam manhaj salaf ini untuk hidup, untuk menjalankan kehidupan dunia ini seakan-akan kita itu mati besok pagi. Kalau orang sudah tahu diberitakan besok akan mati, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Hah? Dia akan mencurahkan segala potensi yang ada pada diri dia untuk mentaati Allah. Dia akan berupaya untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan pernah sirna. Kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan akhirat. Dan dia akan berupaya untuk menghindar dari yang namanya kesengsaraan yang hakiki, yang abadi. Kesengsaraan apa? Kesengsaraan akhirat. Kesengsaraan yang ahlun nar. Dalam kajian kita kemarin di Asamata Tribut Ba'at, Kita sudah nukilkan ucapan salah seorang imam tabi'i. Siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Apa kata beliau? Kullu na'imin za'ilun illa na'imu ahlil jannah, wa kullu ghammin za'ilun illa ghammu ahlin nar, kata beliau. Setiap kebahagiaan itu akan sirna, kecuali kebahagiaan yang akan didapatkan oleh para penghuni surga. Kebahagiaan para penghuni surga itulah kebahagiaan yang tidak akan ada amat-amatnya. Ya, kayak kebahagiaan film. Kalau film ada waktu episodenya. Ditargetkan oleh produser 200 kali episode baru tamat. Dan bahkan terkadang ada yang belum selesai episode sudah tamat. Kenapa? Karena artisnya keburu mampus duluan sebelum selesai. Iya enggak? Ada enggak artis yang belum selesai menyelesaikan kontraknya tiba-tiba mati? Kena kanker payudara. Kena kanker apa itu? Yang bawah itu. Serviks. Iya. Kecelakaan. Bunuh diri. Atau dibunuh atau yang lain. Ya. Kalau kenikmatan ahlul jannah selama-lamanya. Wala mautan hayatan wala maut. Terus-menerus kita akan hidup dalam kebahagiaan tersebut dan tidak akan kita mengenal yang namanya kematian. Kemudian kesengsaraan. Kesengsaraan apa yang hukum asalnya dia itu apa sirna kecuali satu? Kullu ghammin za'ilun illa ghammu ahlin nar, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Semua kesengsaraan itu hukum asalnya akan hilang, akan sirna kecuali kesengsaraan penduduk neraka. Sekarang jadi pertanyaannya, kita ini mau berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi? Kalau mau mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan Allah, agar Allah Azza wa Jalla mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah sebagai manusia yang taat kepada Allah, bukan menjadi manusia yang khatimah. Kalau husnul khatimah, dia merupakan pintu untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang selanjutnya, itu kebahagiaan alam akhirat. Sedangkan su'ul khatimah, dia merupakan pintu untuk kita nanti di alam selanjutnya, masa depan kita suram. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan ditutup oleh Allah sesuai, amalan itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan penutupan dia. Ketika dia mati dalam keadaan taat, baru dinilai. Mati dalam keadaan maksiat, ini malah petaka. Ya, makanya kalau ada seruan-seruan untuk mengajak kita bagaimana mundur dalam beragama, langsung segera tobat istighfar kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan ini merupakan cara Allah Azza wa Jal mau mematikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah Azza wa Jal kalau mau mematikan seorang hamba di satu negeri, tadinya tinggal di negeri A, kemudian Allah Azza wa Jal mau mematikan seorang hamba tersebut di negeri yang lainnya, di negeri B, ja'alallahu ilaihi hajatan, kata Nabi. Allah Azza wa Jal akan membuatkan bagi orang tersebut adanya hajat untuk datang ke negeri tersebut. Cita-citanya mati di provinsi Linggau. Di provinsi Sumatera Selatan, kota Linggau. Tapi ternyata Allah Azza wa Jal mentakdirkan lain. Matimu di Amerika. akhirnya dapat bonus dari perusahaan. Ya, kamu dikasih bonus untuk tamasya satu bulan penuh dibiayai oleh perusahaan, tiba-tiba sampai sana mati. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya enggak? Safar ke negeri kafir tanpa hajat yang syar'i itu haram. Di antara malapetakanya apa? Dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah akan antipati dari orang-orang Islam yang tanpa hajat dia mati di negeri kafir atau tidak mau hijrah dari negeri kafir. Ya. Nah, makanya utamakan cari kehidupan kebahagiaan yang hakiki, jangan kebahagiaan yang sesaat. Dunia ini kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semua yang ada semuanya akan binasa. Yang kekal itu cuma satu, yaitu Allah dan makhluk-makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atna, dan kami telah mengutus pada setiap umat adanya rasul. Ya, kami telah mengutus pada setiap umat adanya rasul. Umat di sini maknanya apa? Hah? Kita harus ketahui bahwa makna umat di dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa makna. Ya, yang maknanya berbeda-beda. Kalau antum nanti mendapatkan kata umat di dalam Al-Qur'an, jangan tergesa-gesa untuk mengartikan kepada satu makna. Karena dalam Al-Qur'an itu makna umat ada beberapa makna. Makna yang pertama kita nukilkan di sini keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah ala Kitab Tauhid. Kata beliau, wa tutlaqul umma fil Qur'an ala arba'ati ma'anin. Dan makna umat di dalam Al-Qur'an itu dimaknakan kepada empat makna. Ya, dimaknakan kepada empat makna. Yang pertama, kata beliau, makna umat adalah al-ta'ifah kama fi hadhil ayat. Maknanya adalah sekelompok manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Berarti makna ayat ini, walaqad ba'atna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Umat di sini dimaknakan apa? Setiap kelompok manusia adanya seorang rasul. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah al-imam, imam atau pemimpin. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Surat An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah. Ya, ini makna kedua. Kemudian makna yang ketiga adalah al-millah, agama. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Kata Allah, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah." Ketika ada seorang rasul yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mereka berdalilkan dengan ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu ajaran. Ya, makna yang ketiga apa? Agama atau ajaran. Kemudian makna yang keempat, ummah itu bisa diartikan waktu atau zaman. Seperti Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 45. Wadda ba'da ummah. Dan dia ingat setelah beberapa waktu. Ya, jadi makna umat ada 4. Bisa diartikan kelompok manusia, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan ajaran atau agama, bisa diartikan waktu. Dalam ayat ini Allah menyatakan, kita kembali dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat adanya seorang rasul. Apa tujuannya? An'budullaha wajtanibut taghut. Supaya kelompok manusia tersebut mau beribadah kepada Allah semata dan menjauhi yang namanya taghut. Ini tujuan diutusnya para rasul. Supaya manusia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini tentang beberapa hikmah dari diutusnya para rasul. Di antaranya kata beliau yang pertama adalah iqamatul hujjah, dalam rangka menegakkan hujjah kepada umat ini. Menegakkan hujjah bahwasanya kebenaran telah datang kepada mereka. Mereka telah diperingatkan dari perbuatan penyimpangan dan mereka telah diberikan semangat untuk mau mentaati Allah. Jadi tidak ada lagi hujjah. Oh, tidak sampai kepada saya kebenaran, tidak ada. Karena ajaran Rasulullah telah datang. Allah menyatakan, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Surah An-Nisa ayat 165. Dan para rasul itu diutus oleh Allah supaya mereka menjadi para mubasyirin, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati Allah. Wa mundzirin, dan menjadi orang-orang yang memberikan peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Setelah, supaya manusia itu tidak memiliki lagi hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Rasul telah sampai kepada mereka. Ayat Allah telah sampai dibacakan di telinga-telinga mereka. Kebenaran telah menghampiri mereka. Mereka sesat, mereka tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah. Ya, berarti memang mereka itu adalah orang yang pantas menyimpang. Kemudian yang kedua, di antara hikmah diutusnya para rasul adalah bayan tariqi al-musili ilallahi ta'ala. Para rasul itu diutus dalam rangka menjelaskan jalan-jalan yang akan menyampaikan mereka kepada Allah. Li'annal insan, karena manusia, la ya'rifu ma yuhibbu lillahi ma yajibu lillahi ala wajhi tafsir illa an tariqir rusul. Karena manusia, mereka itu tidak mengetahui ma yajibu lillah, apa yang diwajibkan untuk menjalankan hak Allah ala wajhi tafsir, dengan cara yang rinci, atau ma yajibu lillah, apa yang diwajibkan oleh Allah dengan cara yang rinci, illa an tariqir rusul, kecuali dengan jalan para rasul. Allah mewajibkan kita untuk bertauhid, kita diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Cara menjalankan la ilaha illallah itu bagaimana? Mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertauhid. Ada caranya juga menegakkan tauhid. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Warka'u ma'arraqihi hafidhu ala salawati wa salati musta. Kita tidak mengetahui cara menjalankan sholat tersebut kecuali dengan melalui jalannya para rasul. Ya, ini di antara hikmah diutusnya para rasul oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Teman-teman, ikhwan dan akhwat,